Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. إخوات الإيمان, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Tauhid, dan pada pertemuan kali ini bab al-mahabbah fillah, bab cinta kepada Allah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya terangkan bahwa raka'izul ibadah salata, pilar-pilar ibadah itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama cinta kepada Allah. Yang kedua al-khawf, takut kepada Allah. Yang ketiga ar-raja, berharap kepada Allah. Ya, sekarang yang kita pelajari ini al-mahabbah lillah, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yang ditulis oleh penulis, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum fahubillah. Sesungguhnya sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Yuhibbunahum, mereka mencintainya seperti cinta mereka kepada Allah. Jadi bahayanya syirik cinta, syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Kita mencintai sesuatu selain Allah melebihi cinta kita kepada Allah. Namanya syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Dan ini tidak diperbolehkan. Dan pada pertemuan lalu sudah saya jelaskan bahwa seseorang yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan tersiksa dengan sesuatu tersebut. Masih ingat? Barang siapa yang melabuhkan cintanya kepada selain Allah dan berlebih-lebihan melebihi cintanya kepada Allah, pasti dia akan terazab dengan sesuatu tersebut. Seorang kalau mencintai harta berlebih-lebihan, dia akan tersiksa dengan harta tersebut. Seorang yang mencintai istri berlebih-lebihan, sampai lebih besar cintanya kepada istrinya daripada kepada Allah, maka dia akan tersiksa dengan istrinya. Pasti, pasti. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah dan lebih besar cintanya daripada Allah, pasti dia akan tersiksa dengan sesuatu tersebut. Seorang yang mencintai kendaraannya, mobilnya dengan begitu sangat, pasti dia akan tersiksa dengan mobil tersebut. Selalu khawatir, selalu was-was, selalu takut dan terus. Maka cintailah sesuatu itu di bawah cinta kita kepada Allah. Jangan sampai cinta kita kepada makhluk melebihi cinta kita kepada Allah. Dan kemarin saya terangkan bahwa seorang yang mencintai sesuatu selain Allah dan berlebihan, dia akan diadab dengannya dari tiga segi. Kan gitu kan? Dia akan diadab, tersiksa sebelum mendapatkan sesuatu yang dicintai tersebut. Tersiksa batinnya. Batinnya berambisi pengen mendapatkan. Dia akan tersiksa sebelum mendapatkannya. Dan tersiksa ketika mendapatkannya. Ada seorang yang cinta mati sama seorang wanita. Pasti dia akan tersiksa dengan wanita tersebut. Tersiksa sebelum mendapatkannya. Dia selalu kepikiran bagaimana caranya. Takut akan didalui orang. Tersiksa batinnya. Kalaupun sudah mendapatkannya, dia pun akan tersiksa. Tersiksa batinnya, khawatir kalau berpisah dengannya, khawatir nanti dia, dan seterusnya. Dan yang ketiga, dia akan khawatir, dan dia akan tersiksa manakala berpisah darinya. Orang yang memiliki, jangankan yang mewah ya, sandal bagus saja. Orang memiliki sandal bagus, dan senangnya luar biasa dengan sandal bagus tersebut, pasti dia akan tersiksa dengan sandal tersebut. Naruh sanaruh, sholat gak tenang, ya kan? Takut diambil orang. Maka cintailah sesuatu, tapi jangan berlebihan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah. Barang siapa mencintai sesuatu yang melebihi cintanya kepada Allah, pasti dia akan tersiksa dengan sesuatu tersebut. Makanya Rasulullah mengatakan, ahbib habibaka haunan mah. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya. Jangan terlalu. Karena seorang mencintai sesuatu berlebihan, dia pasti akan tersiksa dengan sesuatu tersebut. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa ziyadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya bi amri hatta ya'tiya Allah bi amri wallahu la yahdil qawman fasiqin wallahu la yahdil qawman fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kana aba'ukum, jikalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, dan harta-harta kalian, ya, harta-harta yang apa? Harta kekayaan yang kalian usahakan dan perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya dan tempat tinggal yang kalian mencintainya, jika semuanya itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad fi sabilillah, fatarabbasu hatta ya'tiya bi amri hatta ya'ti Allahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jikalau ya bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, hartamu dan perniagaanmu dan tempat tinggalmu lebih kalian cintai daripada Allah, maka tunggulah apa? Keputusan Allah. Artinya enggak boleh kita mencintai semuanya tadi ya melebihi cinta kita kepada Allah. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau. Anas bin Malik adalah pelayan kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul jadi nabi itu Rasulullah punya apa? Bukan budak, Anas bukan budak. Rasulullah punya pembantu kecil namanya Anas. Selalu ditugasi nabi membeli ini, membeli itu. Biasanya membawakan air wudhu nabi, menyiapkan kebekalan nabi, itu Anas namanya. Anas ini adalah anaknya Ummu Sulaim. Ya. Ketika diserahkan ke Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan Anas ini ya Rasulullah, biarkan dia bersamamu, nimba ilmu dari nabi, meriwayatkan hadis, tahu seluk beluknya nabi. Makanya Anas bin Malik ini perawi hadis. Banyak hadis-hadis yang dia hafal dari Rasulullah. Karena sejak kecil bersama nabi, Anas ngeladeni nabi. Mamanya Anas sempat ngomong, ya Rasulullah tolong jangan lupa engkau selalu mendoakan siapa? Pelayan kecilmu ini, yaitu siapa namanya tadi? ana. Didoakan sama Nabi, Allahumma aghfir ma lahu wa waladahu wa barik lah. Ya Allah, banyakkan hartanya dan anak keturunannya dan berkailah ia. Didoakan sama Nabi. Dan dalam riwayat Anas ini, sepeninggal Nabi, dia ini hartanya kaya raya. Anaknya 90. Anas bin Malik. Dan umurnya panjang sampai ke zamannya Yazid. Sampai ke zamannya Yazid. Rasulullah wafat diganti Abu Bakar. Ya, Anas masih hidup. Abu Bakar wafat diganti Umar bin Khattab. Sampai Umar bin Khattab wafat, Anas masih hidup. Diganti Utsman bin Affan. Terus sampai Utsman wafat, Anas masih hidup. Diganti Ali. Ali terus memimpin kekhalifahan sampai beliau wafat, Anas masih hidup. Setelah itu diganti Hasan. Hasan terus sampai wafat, Anas masih hidup. Diganti Muawiyah. Muawiyah terus sampai mati, Muawiyah radhiyallahu anhu sampai wafat, Anas masih hidup sampai zamannya Yazid. Panjang, panjang umurnya, kaya raya, diberkahi, anaknya 90. Istrinya berapa? Wah, wallahu a'lam, belum sempat teliti. Tapi orang dulu ya, kemungkinan besar istrinya tidak satu, istrinya banyak. Ini Anas meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak beriman sampai, kata Nabi, aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada bapaknya, daripada seluruh umat manusia. Aku harus lebih dicintai. Kalau kita ini beriman, harus cinta kita kepada Nabi melebihi cinta kita kepada. Datang kepada ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali dia diriku sendiri. Artinya aku mencintai ya Rasulullah daripada semua manusia setelah aku mencintai diriku sendiri. Belum Umar, belum. Sampai engkau mencintaiku lebih dari cintamu kepada dirimu sendiri. Nah, berarti kita disuruh cinta sama Rasul, kan gitu kan? Sama cinta enggak sama Nabi? Cinta enggak? Kok ragu-ragu? Cinta enggak sama Nabi? Semua umat Islam semua cinta sama Nabi. Semua ngaku cinta sama Nabi. Tapi sebagaimana dikatakan para ulama, laisa sya'nu an tuhibba bal sya'nu an tuhabba. Masalahnya bukan kalian mencintai, tapi masalahnya adalah apakah kalian dicintai. Itu masalahnya. Kalau ngaku cinta Nabi mah gak ada orang gak cinta Nabi. Semua orang Islam sebejat-bejatnya ngaku cinta Nabi. Tapi itu bukan masalahnya. Itu bukan pokok permasalahannya. Pokok permasalahannya bukan engkau mencintai Nabi, karena semua orang ngaku cinta Nabi. Tapi pokok permasalahannya adalah apakah engkau dicintai Nabi. Itu masalahnya. Kenapa kita kok ngaji ini? Supaya dicintai Nabi. Kalau ngaku cinta Nabi mah gak usah diomongkan, semua orang ngaku cinta Nabi. Tapi apakah kita dicintainya? Makanya para ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhibba. Permasalahannya bukan engkau cinta Nabi. Itu enggak usah diomongkan. Semua orang aku cinta Nabi. Bali sya'nu an tuhabba. Tetapi masalahnya apakah engkau dicintai oleh Nabi? Lah cinta sama Nabi itu ada konsekuensinya. Tidak semua orang yang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, serta merta dia dianggap cinta Nabi, belum tentu. Makanya penyair Arab mengatakan kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidaka. Kata penyair Arab, semua orang mengaku punya hubungan dekat dengan wanita yang bernama Laila, padahal Laila tidak mengenal mereka. Begitulah cinta kita dengan Rasulullah. Bisa jadi kita mengklaim diri kita ini cinta Nabi. Tapi masalahnya Nabi ngakui enggak kita ini jadi umatnya. Masalahnya nanti itu di telaganya Nabi, di padang mahsyar, kita dimasukkan Nabi ke golongan nyaman dai. Wallahu a'lam. Tergantung kita ini menjalankan konsekuensi cinta kita kepada Nabi atau tidak. Kalau orang ngaku cinta Nabi dan ingin dicintai Nabi, konsekuensinya ada empat. Dan ini sering saya sampaikan di tempat ini. Ya you know? Apa? Coba sebutkan dengan sempurna. Satu orang angkat tangan. Syahadat kita yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Artinya apa? Harus ikhlas. Ibadah enggak boleh kepada selain Allah. Tauhid, ikhlas, itu maksudnya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Apa artinya? Engkau kalau ibadah jangan mengikuti kecuali ikutilah Nabi. Jangan membuat aturan baru. Nah, kalau kita ini dikatakan pengikut Nabi, syaratnya ada empat. Kita ini jadi pengikut Nabi apa tidak? Benar enggak syahadat kita ini? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini. Jangan-jangan cuma di lisan saja. Maka perhatikan konsekuensinya. Bukti bahwa kita ini benar-benar jadi pengikut Nabi. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa konsekuensi? Ada berapa? Empat. Jangan empatnya doang yang kencang. Ketika ditanya empat itu apa? Mingkem. Jangan. Apa saja? Empat kali. Hah? Satu-satu di. Apa? Membenarkan berita asing dan risalah Nabi. Oh iya. Jadi yang ini bunyi ini. Bunyi siapa ini? Apa yang bisa? Atau dibiarkan aja gak apa-apa. Hah? Jadi kalau kita ngaku, kita ngaku pengikut Nabi, konsekuensi yang pertama adalah at-tasdiqu bima akhbar. Kita harus membenarkan berita, kabar dan hadisnya Nabi. Itu konsekuensi pertama. Benar enggak kami itu umatnya Nabi? Syarat pertama, kau harus percaya berita, hadis dan kabar yang datang dari Nabi. Kalau Nabi mengabarkan dalam sebuah hadis, ya kan sering saya buat contoh ya. Rasulullah mengatakan, "Idza waqa'adz dzubabu," jika telah jatuh seekor lalat ke bejanamu, ke gelasmu. Kata Nabi, "Falyahmishu," celupkan sekalian. "Falyatrahu," kemudian dia angkat dan dia lempar apa? Lalat tersebut. Karena salah satu sayapnya lalat itu ada racun, ada apa? Penyakitnya. Dan sayap yang lain ada penawarnya. Makanya kalau dia jatuh sekalian celupkan, buang dan boleh engkau minum. Kalau sampai kita ini hadis sahih loh, riwayat Imam Bukhari. Kalau sampai kita mengatakan, "Wah, ini enggak relevan, jorok hadis Nabi." Kemudian kita enggak mau percaya dengan hadis ini dan mengatakan ini hadis harus ditolak karena tidak sesuai dengan kehidupan modern kita. Kalau sampai kita benar-benar menolak hadis ini padahal hadis sahih, berarti kita telah mendustakan kabarnya Nabi. Kita telah membatalkan percintaan kita kepada Nabi. Berarti kita kehilangan bukti yang pertama bahwa kita ini umatnya Nabi. Padahal yang pertama harus apa tadi? Membenarkan, percaya kabar atau hadis atau berita dari Nabi. Dikabarkan pada hari kiamat bahwa nanti manusia akan menyeberangi shirath, jembatan yang terbentang di atas api neraka jahanam. Ya shirath. Jangan bicara. Yang bicara di sini cuma saya. Saya lanjutkan ya. Saya mana tadi? Kalau ada orang nyebrang shirath, kemudian gak percaya dengan hadis ini, mengatakan, "Wah, ini khayalan-khayalan saja. Gak ada, dari dulu orang mati gak hidup-hidup. Ada kayak gini." Terus mendustakan hadisnya Nabi. Maka dia kalau sampai mendustakan hadisnya Nabi, berarti dia membatalkan konsekuensi yang pertama. Padahal kalau orang ngaku umatnya Nabi, dia harus percaya hadis, berita, kabar selama itu sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengaku menjadi umatnya Nabi, kalau kita mengaku mencintai Nabi, maka yang kedua syaratnya adalah imtithalu ma'amar, menjalankan perintah Nabi. Sudah masuk memorinya yang dulu saya sampaikan? Masih ingat atau diulangi lagi? Pernah saya sampaikan belum? Sering pak, tidak balik ya, cuma kadang ada yang lupa, ada yang ingat gitu. Yang nomor dua apa tadi? Menjalankan perintah Nabi. Wanita disuruh jilbaban, kemudian mengatakan, walah jilbaban itu kan cuma itu budaya Arab, jangan mau dibilang dibicui sama orang-orang Arab, ini tradisi Arab. Kita ini kan Islam Nusantara, ngapain pakai jilbab-jilbab miliknya orang Arab? Mendustakan, ya, tidak mau dengan perintahnya Nabi. Kita ini umatnya Nabi, Pak. Kalau sampai disuruh jilbaban tidak mau. Perintah sholat itu 5 kali. Orang 5 kali sholat selesai, insya Allah selamat ya. Tapi perintah jilbaban untuk wanita, itu setiap detik ketika dia keluar rumah atau di dalam rumah, jika di dalam rumah itu ada laki-laki yang bukan mahram. Berat. Orang yang tidak jilbaban itu berat hukumannya. Rasulullah mengatakan, sinfani min ahlinnar. Aku pernah dilihatkan 2 orang penghuni neraka yang aku belum pernah melihat sebelumnya. Yang pertama seorang laki-laki yang membawa cemeti. Pernah dengar di sini? Yang kedua saya melihat seorang wanita. Ya kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumillat. Saya lihat seorang wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Berpakaian tapi hakikatnya telanjang berlenggak-lenggok di depan laki-laki. Kemudian kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta. Lam yajidna ra'ikatal jannah. Wanita seperti ini tidak mendapatkan wanginya surga. Jangankan masuk surga, aromanya surga saja tidak tercium. Padahal dalam riwayat apa namanya, jarak terciumnya wanginya surga itu dari jarak sekian sampai sekian. Ya, kalau ngaku jadi umatnya Nabi, laksanakan perintah Nabi. Di antara perintah Nabi adalah menutup aurat. Kalau wanita selalu dia yang mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi dia gak jilbaban, wallahu a'lam, ini di akhirat nanti diakui gak jadi umatnya Nabi. Karena untuk mengatakan aku bersaksi Muhammad utusan Allah harus ada dalilnya, tidak sekedar lisan. Dalilnya apa, Pak? Apa konsekuensinya? 1, membenarkan beritanya Nabi. 2, melaksanakan perintah Nabi. Bagaimana kita yang di dunia gak mau melaksanakan perintah Nabi, kemudian di akhirat dipersilakan Nabi masuk telaganya? Kan gitu kan nanti kan? Orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi akan ketemu Nabi di mana? Di telaganya. Harus menjalankan perintah Nabi. Salah satu perintah Nabi juga adalah sholat berjamaah. Ya rajulun a'ma, datang laki-laki buta. Ya Rasulullah, inni rajulun a'ma. Ya Rasulullah, aku ini laki-laki buta. Walaisa liqa'i dunya quduni ilal masjid. Aku buta ya Rasulullah, dan tidak ada orang yang nuntun aku pergi ke masjid. Tolong ya Rasulullah, izinkan aku sholat di rumah. Buta enggak ada yang nuntun. Para khasalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah enggak apa-apa, kamu sholat di rumah. Ya, karena enggak ada yang nuntun, buta Pak. Ya sudah enggak apa-apa, sampaian sholat di rumah. Ketika orang ini hendak pergi, dipanggil lagi sama Nabi, sebentar dulu. Hal tasma'un nida abi sholat, kamu mendengar enggak suara azan? Enggih ya Rasulullah, saya buta tapi saya masih bisa mendengarkan suara azan. Kata Rasulullah, fa'ajib, kalau begitu datangilah. Insyaallah. Orang buta dan tidak ada yang nuntun. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pula, Rasulullah mengatakan, amamtu an amura bi khatabin fayuktaba. Kata Rasulullah, aku menginginkan menyuruh seseorang mengumpulkan apa? Kayu bakar, kemudian dinyalakan kayu bakar itu. Aku perintahkan salah satu sahabatku untuk memandangkan azan dan menegakkan sholat, ada yang mengimami. Fa'tsumma ukhalifu 'ala rijalin fa'uharriqu 'alaihim buyutahum. Aku akan keliling ke rumah orang yang enggak mau sholat berjamaah, aku akan bakar rumah orang tidak sholat jamaah. Yang namanya membakar rumah itu punishment, hukuman apa tidak? Hukuman. Yang namanya hukuman itu karena meninggalkan perintah, wajib apa meninggalkan sunnah? Paham saya? Datangnya ancaman Rasulullah membakar rumah orang yang tidak sholat jamaah, ini kan hukuman ya. Pertanyaannya, namanya hukuman itu diberikan kepada orang yang meninggalkan sunnah apa orang meninggalkan wajib? Meskipun para ulama khilaf pendapat, ada yang mengatakan sholat jamaah itu sunnah, seperti Imam Syafi'i mengatakan sholat jamaah itu sunnah. Imam Ahmad mengatakan wajib berdasarkan hadis tadi itu. Paham? Sedangkan Al-Quran mengatakan farkau ma'arrokin, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perintah. Ini mengindikasikan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Berarti apa ini? Sholat jamaah. Bisa dipahami? Di antara bukti juga wajibnya sholat jamaah adalah dalam kondisi perang masih diwajibkan sholat jamaah, sholat khauf. Masih ingat? Rasulullah itu pak, kalau ada musuh, itu ada sof depan itu sholat bareng Nabi, yang satu bagian jaga. Kalau rakaat pertama selesai, yang selesai pertama ini ke belakang, yang di belakang lagi, sholat khauf namanya, sholat kalau ada musuh, ketakutan. Sampai segitunya. Kalau memang sholat jamaah gak wajib, gantian kok. Kan gitu kan? Buktinya gak gantian. Sampai sholat, sampai segitunya. Saking pentingnya sholat jamaah. Kan gitu gitu. Meskipun Imam Syafi'i berpendapat sholat jamaah itu apa tadi? Sunnah. Dalil yang dipakai Imam Syafi'i adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Salatul jama'ati afdalu min salati ahadikum wahdahu bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Mana segi pendalilannya bahwa salat jamaah itu sunnah? Kata Imam Syafi'i, Rasulullah mengatakan sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat. Kata Imam Syafi'i, kan lebih baik. Berarti sholat jamaah baik, sholat sendirian baik, tapi sholat berjamaah lebih baik. Paham segi pendalilannya? Itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat sholat jamaah itu sunnah. Imam Ahmad mengatakan wajib. Makanya di Saudi Arabia kalau sudah mendekati azan tutup semuanya itu. Hadirian, kalau 10 menit sebelum azan sudah ada pengumuman. Ya di mal-mal itu ba'da asri daqa'iq yu'adzanul muadzin. Setelah 10 menit dari sekarang ini akan datang suara azan. Laki-laki disuruh berangkat ke kasir semuanya. Kalau wanita masih boleh terus ditutup. Ada tutupnya semua meskipun mal yang sekelas Carrefour gede-gede itu. Kalau sudah 10 menit sebelum azan sudah disuruh keluar, langsung menuju apa namanya? Masjid di mal harus ada masjidnya. Besar. Kalau di Indonesia kan persyaratan aja, yang kecil pojok cuma muat 5 orang. Kan gitu ya? Kalau di Saudi ya, penghuni pasar ke situ semua, rame. Rame. Seperti itu. Makanya diterapkan di Saudi. Itu wajib. Yang ketiga, mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya syarat sahnya sholat. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Lebih tegas lagi syarat sah. Berarti kalau enggak sholat berjamaah berarti dalilnya riwayat Imam Ibnu Abdullah bin Abbas. Rasulullah mengatakan man sami'an nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu, barang siapa yang mendengarkan azan kemudian tidak mendatanginya fala sholata lahu, sudah enggak dianggap sholat, enggak sah sholat. Illa min udrin, kecuali orang itu ada udzur. Ya. Lah. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah tadi apa? Karena sholat berjamaah lebih. Pendapat ini dibantah sama Imam dua ini, Imam Ahmad sama Imam Ibnu Azam. Bantahnya seperti ini. Imam Syafi'i, kata-kata lebih baik itu tidak mesti bahwa ini baik, ini baik. Bisa jadi ini boleh, ini tidak boleh. Contoh, di dalam Al-Quran dikatakan wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak tapi mukmin, budak wanita budak tapi mukmin itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik jelita tapi kafir tapi musyrik. Perhatikan, wanita budak mukmin lebih baik daripada wanita cantik yang kafir. Apakah Anda mengatakan ini baik, cuma ini lebih baik? Apakah seperti itu? Tidak. Ini boleh, ini tidak boleh. Semoga bisa dipahami. Bisa apa enggak? Perlu diulangi? Tak buat contoh lagi biar lebih paham. Contoh lagi. Hadis Nabi di dalam Al-Quran dikatakan, Nabi Yusuf mengatakan, A'adzabun mutafarrikun amillahul wahidul qahar. Apakah sesembahan-sesembahan yang lebih banyak itu, Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak itu lebih baik dari Allah? Tentunya jawabannya, Allah lebih baik daripada sesembahan-sesembahan itu. Perhatikan, Allah lebih baik daripada sesembahan-sesembahan itu. Apakah Anda mengatakan ini baik, ini baik, cuma Allah lebih baik? Apakah seperti itu? Enggak, ini boleh, ini dah. Paham? Jadi masalah sholat berjamaah, ada khilaf pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Lah kita harus gak usah ikut ribut-ribut ulama, omongannya para ulama berselisih pendapat. Kan gitu ya? Kita lihat saja amaliannya ulama. Imam Syafi'i ketika mengatakan sunnah, apakah Imam Syafi'i santai-santai gak sholat jamaah? Gak pernah telat sholat jamaah Imam Syafi'i. Dalam artian kalau gak ada udzur, bahkan ngimami sholat Imam Syafi'i. Gak terlambat. Soalnya nah, Imam Syafi'i kalau ditanya, mengapa Imam Syafi'i panjenengan kok selalu sholat berjamaah? Imam Syafi'i kalau ditanya seperti itu, dia akan menjawab, beliau akan menjawab, ya karena ini sunnah. Lah kalau orang sekarang, kenapa sampean kok gak sholat jamaah? Loh kan cuma sunnah. Jadi terjadi pemahaman yang berbeda sunnah zaman dulu dengan sunnah zaman. Nah, kita meskipun para ulama berselisih pendapat, kita hormati. Kita hormati pendapat-pendapat para ulama, tetapi secara praktek para ulama tidak selisih pendapat. Semuanya sholat berjamaah. Hanya kita sholat jamaah. Ini perintahnya Nabi. Pengin enggak kita diakui jadi umatnya Nabi? Jadi satu, membenarkan beritanya Nabi. Dua apa? Soalnya mak, dakwah yang perhatian dengan sholat jamaah adalah dakwah kita. Yang memakmurkan masjid-masjid, insya Allah dakwah kita. Yang lain-lain itu kurang semangat. Ngaji kurang semangat, sholat jamaah kurang semangat. Alhamdulillah, dakwah kita ini membimbing umat untuk mau sholat berjamaah. Alhamdulillah sekarang ini masjid-masjid mulai ramai orang sholat jamaah. Penting itu sholat jamaah itu. Kata para sahabat Nabi nih, Abdul bin Mas'ud mengatakan, kami sahabat Nabi, di zaman kami, kalau ada laki-laki gak sholat jamaah, di zaman kami, zamannya Rasulullah, zamannya sahabat, ada laki-laki sudah balik gak sholat jamaah, kata para sahabat, huwa munafikun ma'lumun nifaq. Dia itu orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Zamannya Nabi laki-laki wis gede gak sholat jamaah, ketenger, kata para sahabat. Ngerti ketenger? Apa kata tadi? Ketitenan. Apa ya? Tertandai bahwa dia ini orang yang enggak genah. Itu di zaman Rasulullah harus sholat jamaah. Ya, yang nomor tiga sekarang. Kalau ngaku jadi umatnya Nabi kan bab cinta Nabi tadi, cinta Allah ya, dan cinta Nabi tadi. Jadi katakan kalian tidak akan beriman sampai kalian menjadikan aku lebih kalian cintai daripada apa tadi? Anak daripada bapak dan daripada seluruh umat manusia. Dan kan saya katakan bahwa cinta kepada Nabi itu ada konsekuensinya, tidak sekedar di lisan. Yang pertama tadi membenarkan berita Nabi, yang kedua menjalankan perintah Nabi, yang ketiga ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Jadi bapak ibu, kalau kita ngaku jadi umat Nabi ya kita harus meninggalkan larangan Nabi. Rasulullah ngelarang kita riba. Wah ini sing wake sing durung iso. Rasulullah melarang kita berinteraksi dengan riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Rasulullah melaknat orang yang transaksi riba, yang memberi pinjaman riba atau yang menerima pinjaman riba, yang mencatatnya dan kedua saksinya hum sawa, semuanya kena laknat. Na'udzubillah min dzalik. Wa ahwanu wa dosanya riba yang paling ringan, ka'an yazni ar-rajulu fi ummi indal Ka'bah, seperti seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya di dalam Ka'bah. Itu yang paling ringan. Hati-hati ya, kalau riba itu bahaya. Rasulullah pernah bermimpi diajak malaikat, tiba-tiba ada seorang laki-laki berenang-renang di mana? Di sungai darah. Renang-renang, ketika dia ketepian-ketepian dilempari dari atas dengan bebatuan. Rasulullah bertanya kepada malaikat, siapa mereka ini? Dijawab sama Nabi, malaikat apa? Mereka ini adalah orang-orang yang ya, bergelimang dengan riba di dunia. Jadi jangan Pak, riba. Riba itu larangan Nabi loh Pak. Kalau kita mau jadi umatnya Nabi, pengikut Nabi, tinggalkan riba. Jangan utang ke bank, kecuali kalau utang ke bank, ya, utang bank, saya mau utang bank 100 juta, ngembalikannya 100 juta, alhamdulillah itu bank bagus sekali. Tapi kan gak ada bank seperti itu. Ya, semua pakai tambahan itu gak boleh, riba. Ya, kalau bank itu gak dikatakan riba, berarti gak ada riba di muka bumi. Justru itu riba. Ustaz, zamannya Nabi kan gak ada bank, Ustaz. Iya, di zaman Nabi gak ada bank. Tapi sistemnya bank sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman Nabi sudah ada riba. Karena setan itu, yang tugasnya setan itu kan menampakkan yang jelek sehingga tampak indah. Rasulullah dilarang, Nabi Adam dilarang oleh Allah, jangan dekat-dekat pohon surga. Kan gitu kan? Pohon ini jangan dekat-dekati. Datang iblis, ngasih sampul yang indah. Wahai Adam, mau enggak kalau kamu makan buah ini, buah kuldi, kata siapa? Kata iblis. Jadi yang ngomong buah kuldi itu setan loh, teman, jangan ikut-ikutan. Buah kuldi artinya buah keabadian, buah kekal. Yang ngomong ini siapa? Setan, tapi kita kok ikut-ikutan selama ini. Nabi Adam makan buah kuldi, Allah enggak pernah ngomongin itu buah. Yang Allah katakan, wala takroba hadis sajarota, jangan dekat-dekat pohon ini, wahai Adam. Terus datang siapa? Iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Maukah kamu saya tunjukkan pohon khuldi? Kalau kamu makan, kamu abadi. Jadi yang ngomong khuldi itu iblis. Dipoles-poles yang aslinya terlarang dibilang khuldi. Nabi Adam tertipu makan, dikeluarkan dari surga. Sama zaman sekarang ini. Riba itu enggak ada zaman sekarang, riba. Dipoles namanya, diganti bunga. Bunga kan indah Pak. Ada merah, ada hijau, ada kuning. Aromanya wangi. Kan gitu kan? Kalau riba, masa ada bank? Bank! Ya, silakan pinjam kredit dengan bunga, dengan riba yang sangat minim. Gak ada. Mesti dengan bunga yang kecil. Ya, bunga 1%. Gak ada orang ngomong riba 1%. Sama dengan dukun juga. Gak ada orang mengatakan dukun, gak ada. Mesti diadakan sekarang orang pinter, guru spiritual, diubah namanya oleh setan biar kelihatan indah. Nah, termasuk itu. Nah, meninggalkan larangan Nabi itu, kalau kita teliti larangan Nabi kan banyak Pak. Ini contoh-contoh saja yang saya sampaikan ini. Tinggalkan larangan Nabi, apalagi larangan Nabi. Nabi melarang, banyak ya larangan Nabi, tidak bisa disebutkan semua. Intinya itu kaidahnya. Yang terakhir, empat kan tadi kan ya. Membenarkan berita Nabi, melaksanakan perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi. Nomor 4, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat Nabi. Enggak boleh pakai syariat-syariat yang lain. Enggak boleh pakai aturan-aturan yang lain. Harus sesuai aturan Nabi. Kalau salat caranya seperti Nabi, kalau zikir caranya seperti Nabi. Itu konsekuensi kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Sebentar lagi azan, kita lanjutkan. Jadi empat ya konsekuensi, tidak menyembah dan beribadah kecuali dengan apa tadi? Syariat Nabi, maka Rasulullah larang untuk berbuat bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak sesuai perintah Nabi, maka tertolak. Sebagian orang itu popi dengan lafaz bid'ah. Kalau dibilangi bid'ah, dia merasa risih. Kalau dibilang bid'ah, senyum. Yang ngomong bid'ah itu Rasul. Rasul. Man amila kullu bid'atin dola. Yang ngomong Nabi. Kita gak boleh senyum-senyum kemudian merasa risih. Yang ngomong Nabi. Cuman prakteknya juga gak boleh sembarangan. Gak boleh gampang membid'ahkan. Tidak boleh. Semua gak ada yang bid'ah. Juga gak boleh juga. Bid'ah itu syariat Nabi. Nabi yang ngomong. Ya bapak, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tetapi pelaksanaannya pun enggak boleh sembarangan. Semua bid'ah juga enggak boleh, terus semua boleh juga enggak boleh. Bagaimana kita harus tengah-tengah? Ya, kita harus belajar kaidahnya bid'ah itu apa, bagaimana caranya. Tapi kadang-kadang masyarakat kita memang fobi dengan lafaz bid'ah. Makanya saya semaksimal mungkin enggak pakai lafaz bid'ah. Kalau ditanya orang, ini gimana Ustaz hukumnya? Kalau kita kan bid'ah tersinggung orang. Padahal itu bid'ah lafaznya Nabi. Ya kita ubah saja. Ini gimana hukumnya Ustaz? Bukan wajib tuntunan nih, Pak. Betul maksudku Pak Cuali. Ya. Kalau nama ngomong bid'ah dianggap keras. Ya sudah diganti bahasa Jawanya. Niki mboten wonten tuntunane, Pak. Saking Nabi. Padahal kaidah dalam beragama gini ini sering rancau di tengah masyarakat ini. Kalau ibadah itu mana dalilnya? Sebenarnya mau ada orang membuat ritual-ritual kita kasih tahu, mampun tempat niki mboten angsal, niki bid'ah, niki terlarang, Pak. Mereka akan mengatakan, mana dalil melarangnya? Masa gini aku gak boleh? Mana dalil yang melarangnya? Keliru. Kalau ibadah, tanyakan mana dalilnya. Jangan tanya larangannya. Sampai sholat subuh 3 rakaat, cari dalilnya, gak akan ketemu. Mana ada Al-Qurannya, mana ada hadisnya, sholat subuh 3 rakaat terlarang. Gak ada. Cari kalau dapat saya, ya gak apa-apa baik. Ya, jadi kalau masalah ibadah jangan tanya mana larangannya. Yo enggak ketemu, Pak. Sampean salat tau, sampean tawaf 8 rakaat, 8 apa? Putaran. Dilarang orang. Mas, sampean kelebihan satu, Mas. Harusnya 7 doang. Enggak apa-apa aku 8. Mana dalil pelarangannya? Yo enggak ngira ketemu dalil pelarangannya. Tanyakan apa? Apa tadi? Perintahnya mana? Jadi kalau masalah ibadah tanya apa? Perintahnya. Tapi kalau masalah duniawiyah, tanya mana larangannya. Sampaian mau membuat pesawat terbang, boleh apa enggak? Boleh, kenapa kok boleh? Enggak ada larangan. Setuju? Sampaian membuat mie, boleh apa enggak? Boleh, kenapa? Enggak ada larangan. Sampaian sholat 3 rakaat sholat subuh, jangan tanyakan mana larangannya, enggak ketemu. Tapi tanyakan mana dalilnya, karena ibadah. Al aslu fil ibadati al mana, hukum asal ibadah haram sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehannya yang memerintahkan. Tapi kalau masalah, makanya kalau kita katakan ngapunten Mas, ya panjenengan ngeten iki mboten angsal, iki mboten wonten tuntunan Nabi. Loh, sampean kok pakai mik Ustaz? Dia enggak bisa membedakan mana rana apa? Ustaz ini ngomongnya bid'ah-bid'ah terus padahal dia naik mobil. Kenapa enggak naik kontak aja? Kan sering mereka ngomongnya gitu. Mas, ini bedakan, ini urusan agama, ini urusan apa? Kalau urusan dunia mau buat pesawat terbang, mau bisa ke bulan, monggo. Antum a'lamu fi umuri dunyakum. Rasulullah diutus bukan untuk membuat pesawat terbang, Rasulullah diutus untuk memagari agama biar agama gak rusak. Kalau seandainya agama itu boleh dikerjakan sesuka hatinya, wah sudah buyar dari kemarin sore. Cuma orang membuat apa? Aturan sendiri-sendiri. Jadi intinya apa? Kalau dalam agama, ibadah, harus tanyakan mana dalilnya. Kalau ada dalil, saya tak kerjakan. Ini ibadah, Pak. Tapi kalau masalah apa? Duniawianya, ada larangannya enggak? Oh, enggak ada. Oh, silakan, monggo. Selama enggak ada larangannya, monggo. Tapi kalau agama, selama ada dalilnya, monggo. Kalau enggak ada dalilnya, jangan. Jadi harus dibedakan. Al-aslu fil ibadati al-mana. Hukum asal orang beribadah itu enggak boleh. Kecuali ada dalil yang mengaturnya, yang menyuruhnya. Tapi kalau hukum asal apa tadi? Duniawiyah, boleh semuanya. Kecuali yang terlarang. Mau jual beli model ini, model itu, monggo, tidak apa-apa. Selama tidak ada ribanya. Selama tidak ada gharornya. Apa gharor itu? Ketidakpastiannya. Tidak ada unsur tipu menipuannya. Ya, tidak ada. Monggo, silakan hukum asalnya boleh. Ya. Tapi kalau dalam masalah sholat, masalah zakat, masalah zikir, masalah haji, masalah wudu, ini ibadah mahdh. Kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Barang siapa beramal dalam agama tidak ada perintah dari Nabi, maka amalannya tertolak. Tapi gini ya, kita ini di masyarakat ini jangan apa mudah untuk menjudge, jangan mudah terus kita membid'ahkan orang. Lebih baik bisa pelan-pelan kita ajak komunikasi, diajak ngaji, ya kita jangan gampangan untuk menghukumi amalia masyarakat kita pelan-pelan gitu. Lebih baik kita pakai cara yang santun. Nah, kalau di sini baru aku get no nggak apa-apa gitu. Tapi nek sampai untuk masyarakat harus lembut, Pak. Ya. Nah, ini saya kalau di tetangga saya juga enggak sekeras kalau di depan sampean. Ya, kita harus membedakan mana ranah dakwah dengan masyarakat, mana ngaji yang serius. Kalau ngaji kan bawa kitab, kita jelaskan apa yang ada dalam kitab. Paham? Tapi kalau praktik di lapangan ya harus hati-hati, enggak boleh sembarangan, enggak boleh dikebiak-uyah. Harus dengan cara hikmah, harus dengan cara yang lemah lembut, harus dengan cara yang santun, tidak boleh egois. Pokoknya enggak boleh masuk, ya jangan pelan-pelan. Nyampe noni. Diajar kajian. Enggak gelem kan biasanya pertama-tama, ayo lah aku nanti tuku bakso. Mari tuku bakso dicari ini. Ya enggak apa-apa. Tapi kita ngaji ini bukan untuk saya ya, kita ngaji itu agama kita itu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ya, kalau saya salah silakan saya diingatkan. Saya dengan senang hati untuk menerima ingatan panjenengan. Kemudian selanjutnya, sebentar lagi azannya. Salatul man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal. Jika tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka orang itu akan merasakan manisnya iman. Jadi syarat orang itu merasakan manisnya iman, orang itu harus ada dalam dirinya berapa? Tiga hal. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, tidak mencintai seseorang kecuali dia mencintainya karena Allah, bukan mencintai karena hartanya, bukan mencintai karena pangkatnya, tapi mencintainya karena Allah, karena berteman baik sama orang itu. Wa an yakraha an ya'uda bil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu an yudhafa fil nar. Begitu juga yang nomor tiga, kalau ingin mendapatkan manisnya iman, yang nomor tiga dia harus membenci untuk kembali menuju kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke neraka. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian berikutnya, berikutnya, man ahabba fillahi, barang siapa mencintai karena Allah, wa abghadha fillahi, dan membenci karena Allah, wa wala fillahi, dia loyal karena Allah, dia memusuhi karena Allah, cinta dan benci karena Allah, fa innama tunalu wilayatullah bidzalika, sesungguhnya kewalian wilayah, kewalian dari Allah diperoleh dengan itu. Syarat orang jadi wali harus mencintai karena Allah. Mencintai seseorang bukan karena hartanya. Mencintai seseorang bukan karena jabatannya. Saya ingin berteman supaya saya dapat supaya saya dimenangkan proyek karena dia anggota dewan. Bukan seperti ini pertemanan yang dicintai Allah. Tapi pertemanan karena Allah. Mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah. Berpisah karena Allah. Walam yasid abdun ta'mal iman. Seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman. Wa in katsara shalatuhu, meskipun banyak sekali sholatnya, meskipun banyak sekali puasanya, dia tidak akan mendapatkan manisnya iman sampai dia mencintai Allah dan Rasul. Sampai dia melakukan hal yang tersebut, yaitu mencintai karena Allah, benci karena Allah dan Rasul. Wa katsarat amatu mu'akhatin nas, dan kebanyakan, ya mayoritas persaudaraan sama manusia itu karena urusan dunia. Ada orang mendekati anggota dewan karena ingin dimenangkan proyek. Ada orang senang ketemu sama orang ini karena menginginkan hartanya. Itu sekarang ini banyak orang membangun relasi hubungan duniawi karena ada keuntungan dunianya. Padahal yang mendatangkan kecintaan Allah tadi itu yaitu orang yang berteman karena apa? Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kalau lihat temannya enggak sholat, dinasihati supaya dia sholat. Kalau lihat temannya itu durhaka kepada orang tua, dinasihati agar berbakti kepada orang tua. Menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Wa dzalika la yusbi ala ahli syai'a, jika orang saling mencintai karena urusan dunia, maka itu tidak bermanfaat sedikit pun untuknya. Abdullah bin Abbas mengatakan, wa taqatta'at bihimul asbab, dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Jadi nanti pada hari kiamat itu orang yang saling mencintai, bapak, anak, ibu, sama bapak, istri, sama suami. Ini nanti kalau di akhirat terputus, saling mencela, saling melaknat. Dulu ya Allah, ini suamiku yang tidak pernah ngajari aku, enggak pernah menyuruh aku pakai jilbab. Saling bermusuhan, terputus segala hubungan. Kecuali orang yang dulu saling mencintai karena Allah, saling menasihati dan seterusnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita anggap selesai dan memang sudah selesai. Monggo. Apakah pakai jilbab itu juga untuk orang tua? Enggak, Pak. Jadi tiang sepuh sekali ya. Meskipun tiang sepuh, tiang istri, sampun sepuh, ya selama belum meninggal dunia, orang meninggal dunia saja tetap siapa kan? Dikafani. Jadi wanita meskipun sudah sepuh tetap diharuskan untuk menutup auratnya. Cuma ada perbedaan kalau yang sudah tua kan lebih tidak seperti yang muda gitu, tapi tetap harus menutup auratnya. Oke, tetap harus menutup auratnya. Yang lain, ada pertanyaan? Silakan. Pinjam uang, ya. Pinjam siapa? Ya. Tapi berarti tak ada yang berapa puluh set, berapa usaha. Kita tak boleh. Apa diterima? Haram diterima, karena perjanjian di depan tak boleh. Tak boleh. Jadi sama pun tak boleh. Iku akad batal, akad rusak. Jangan mau. Kalau kau pakai ngasih aku, itu teman orang itu dikasih gratis malah jaluk riba dia. Diutangi tak pakai persen malah jaluk persen. Jadi gak boleh, kalau akadnya itu resmi, ada 3%-nya akadnya batal, akadnya rusak. Akadnya dosa, akadnya saja dosa. Makanya harus dipastikan, gak pakai apa? Dan 30% itu banyak. Orang utang 1 juta, ngembalikannya 1 juta 300. 30, 3, 3 kan gitu. Jadi gak boleh mas, tegaskan dari awal, silakan pinjam, saya gak minta riba. Ya, boleh dipinjam. Yang lain. Antum usul untuk ada praktik perawatan jenazah. Ya kita harus ganti bab dulu berarti kalau itu. Masalahnya ini kita belajar kita buat tauhid. Tapi kalau memang ada usul seperti itu mau ya tidak apa-apa terserah monggo. Cuman kan sekarang ini kita belajar apa? Kita buat tauhid, gitu ya. Tapi kalau itu usulan bagus, ya mungkin suatu saat perlu kita ajarkan supaya kita tahu tata cara untuk perawatan. Terima kasih usul yang bagus. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Monggo silakan, kalau ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ustaz, taufik barakallah. Mengenai salat berjamaah, bagaimana jika salat berjamaah dilakukan di kantor, tidak di masjid, karena menyesuaikan jam istirahat kantor untuk catatan selama di kantor kami tidak bisa mendengar dan tidak mendengar azan maksudnya. Tidak mengapa ya kalau memang kantor itu banyak orangnya dan ada salah satu ruangan yang dipakai untuk sholat berjamaah, maka tidak mengapa, termasuk itu dianggap sholat. Wallahu a'lam. Tapi berjamaah dengan yang lain. Ya kita, seperti yang saya katakan tadi, dalam masalah sholat berjamaah kita gak usah bingung masalah khilafiyah tadi. Yang penting kita lihat prakteknya para ulama. Para ulama meskipun khilaf pendapat secara pendapatnya berbeda, tapi prakteknya para ulama tidak berselisih. Semuanya melaksanakan sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengakhiri membaca Al-Quran dianjurkan dengan bacaan Subhanallahul Azim? Lafaz Subhanallahul Azim, ya Rasulullah sendiri tidak pernah berdoa seperti itu dan tidak ada hadis yang menerangkan hal itu. Bahkan yang ngajar Rasulullah mengatakan yakfi, cukup. Ketika ada sahabat yang Rasulullah minta dibacakan Al-Quran, Rasulullah mengatakan hasbuk, selesai. Jadi tidak harus. Kalau sesekali dan tidak menganggap itu sunnah, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau terus-terusan ya lebih baik dihindari. Bagaimana sikap kita apabila menerima makanan dari tetangga yang merayakan Natal? merayakan Natal. Bagaimana sikap kita apabila mendapat undangan selamatan? Kalau Natal ya, kalau Natal itu makanan yang enggak ada kaitannya sama sesembelihan, kue, wallahu a'lam, mudah-mudahan dibolehkan. Tapi kalau apa namanya? Sesembelihan, sebenarnya sesembelihannya ahli kita boleh loh ya. Sembelihannya orang Kristen boleh. Sebenarnya, kan ada ayatnya, wa tu'amul ladzina utul kitaba khilul lakum. Dan makanannya ahli kitab itu halal untuk kalian. Tapi masalahnya ini kaitannya dikaitkan dengan bentuk perayaan mereka. Itu masalahnya. Kalau seandainya dalam kehidupan sehari-hari, tetangga sampean yang non-muslim, Kristen misalnya, kasih sampean kue, boleh gak diambil? Boleh. Boleh gak dikasih ayam panggang dia makan? Boleh juga. Pendapat yang rosih seperti itu. Ya cuman, ini masalahnya kan dikaitkan dengan apa? Natalan, yang mana Natal ini mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka kalau seperti itu ya, kalau saya hati-hati aja, lebih baik tidak, karena dikaitkan dengan apa tadi? Natal. Bagaimana sikap kita apabila mendapat undangan tahlilan? Seperti yang saya sampaikan ya, kalau saya terus terang, rapunten saya pulang bertentung notis. Tapi saya ke sana, kalau ada orang wafat saya ke sana menjenguk apa namanya takziah. Kalau dapat hadiah kita kasih. Bukan hadiah ya, kita sumbang anaknya, anak yatimnya, kita kasih, kalau punya uang kasih uang, kalau punya. Tapi kita enggak ikut acara itu, tapi tetap kita harus bersosial sama masyarakat. Kita harus tunjukkan rasa simpati kita, empati kita kepadanya karena kesusahan gitu ya. Tapi kalau acara khusus, ya itu kan sudah ada dalilnya, sudah sering kita sampaikan. Jabir bin Abdillah mengatakan, "Kunna na'udzu al-ijtima' fi baitil mayyit wa sunnati tu'am ba'da tafnihi minan niyah." Kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil membuat makanan termasuk niyahah meratapi mayit. Dan Imam Al-Syafi'i mengatakan akrahul maktam, aku benci acara selamatan. Dan sudah sering saya sampaikan. Makanya kalau diundang ya saya lebih baik terus terang dengan cara yang baik, enggak punten saya mboten saged tumut gitu. Tapi kita tetap harus bertakziah orang kesusahan kok ya. Tapi kalau dalam urusan seperti ini mohon maaf saya enggak bisa. Dan kalau terus terang itu lebih enak daripada ngomong iyo tapi gak gelem datang. Lebih baik terus terang aja. Biasa atau masyarakat kita juga ada yang melakukan itu dan ada yang tidak melakukan itu, biasa aja. Tetapi urusan sosial tetap harus kita jalin. Ya kalau ada tetangga kita yang sakit kita jenguk. Dan lafaz menjenguk marid itu bukan ziarah. Kalau ziarah kan sekali. Lafaznya pakai iya aja itu bolak balik. Jadi lebih baik orang kalau sakit nih sama jenguk, terus nanti kalau wafat sama kunjungi daripada gak pernah jenguk. Belas wafat moro-moro mangan panganan ini. Lebih baik kalau gak sakit datangi, diringankan bebannya. Ya itu penting loh pak. Kalau dengar tangganya sakit cepet-cepet pak, pahalanya besar. Menjenguk orang sakit ya, jenguk orang sakit, bantu orang yang kesusahan. Kalau ada yang mati kita kunjungi, kita beri bebungan. Tapi kalau dalam urusannya dengan acara-acara keselamatan dan seterusnya ya, mohon maaf, kita gak bisa ikut. Saya ingin bertanya, apakah berdoa dalam sujud dalam bahasa Indonesia itu boleh? Ini pertanyaan ke-20 kali ditanyakan di tempat ini. Betul gak? Saya ingin tanya, apakah berdoa dalam sujud dengan bahasa Indonesia itu boleh? Bila balik ditanyakan. Sampai saya kok kurang greget untuk menjawabnya. Boleh apa enggak? Jadi hukum asal berdoa itu kan dalam sholat harus berbahasa Arab gitu ya. Tetapi setelah kita buka penjelasan para ulama-ulama kasih di dalam kitab-kitab kuning mengatakan bahwa jika orang itu ajnabi enggak bisa bahasa Arab, maka dibolehkan ketika sujud dia berdoa dengan bahasa yang dia miliki. Kalau bahasa Jawa, ya bahasa Jawa. Cuman kalau saya pribadi ya menyarankan panjenengan untuk berbahasa Arab yang sak sagete panjenengan. Kalau doa ana wong tua berarti Rabbana gimana? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pengen rezeki yang lancar, ilmu yang bermanfaat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Tapi kalau mentok enggak bisa ya, mudah-mudahan tidak mengapa. Dan memang itu perkataan para ulama, tidak mengapa. Cuma kalau sama tanya saya pribadi ya, saya lebih senang ke bahasa Arab lebih apa ya, yang sampean hafal ya itu yang pakai doa. Pengen keluarga sakinah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana min ladunka imama. Apakah dilafalkan? Ya, otomatis dilafalkan. Maksudnya doa itu dilafalkan bukan di dalam hati. Doa itu dilafalkan, bukan kok diomongkan. Salat juga bukan kok di batin. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbil a'la di batin kok. Enggak boleh di lisannya ini. Makanya kata Nabi kan lisanan dzakiran. Ya Allah anugerahkanlah kepada aku lisan yang berzikir. Harus ada gerakan. Sebagian saudara muslim kita ada yang belum mengenal sunnah. Mereka setiap sholat, selesai zikir pada sholat fardu berjamaah selalu berbondong-bondong bersalaman dengan imam meskipun jarak antara makmum dan imam cukup jauh. Setelah itu baru bersalaman dengan makmum-makmum lainnya dan diiringi pembacaan sholawat. Pertanyaannya, jika kita dalam kondisi tersebut, apakah kita juga dianjurkan bersalaman dengan imam? Ya memang gini ya, masyarakat kita ini kan apa yang sudah didapat dari guru-gurunya dulu itulah yang dianggap yang benar. Rasulullah sendiri kalau setelah selesai sholat apa yang dilakukan Rasul? Rasulullah berpaling ke arah jamaah. Jadi Rasulullah kalau ngimami sholat, setelah selesai ngimami sholat, Rasulullah berpaling ke jamaah, menghadap ke arah jamaah. Tapi tidak salam-salaman. Rasulullah pertama yang dilakukan Nabi apa? Dan istighfar 3 kali. Astaghfirullah. Ya, dan tidak keraskan rame-rame dan tidak berbondong-bondong salaman. Cuman ya kita itu juga jangan saklek gitu loh. Hidup di masyarakat. Masyarakat salaman kabeh terus sama disalami ngene sampai wong kan salam-salam ngene terus. Kan kadang-kadang kita kan punya salat bareng yang memang komunitasnya mereka seperti itu. Nah, kita sholat di masjid mereka, kita disalami. Masa sama ini terus gak pernah nyalami? Jangan. Kalau sudah begitu keadaannya, mereka ingin nyalamin kita ya, sama nyalami sudah gak apa. Tapi kita gak ngaiti gitu loh. Ya. Karena kalau efek kita diam aja lebih besar madharatnya daripada maslahatnya. Kita disalami orang diam, sedang gak mau balas. Ya. Bagaimana kalau ada undangan dalam rangka peringatan Isra Mi'raj dengan acara sholat subuh berjamaah? Sholat subuh berjamaah itu setiap hari, tidak usah nunggu Isra Mi'raj. Ya. Dilanjutkan dengan makan-makan bersama. Yang makan ya tidak apa-apa ya, cuman ya kok kenapa kok dikhususkan apa namanya sholat berjamaah hanya khusus ketika Isra Mi'raj? Ya ini yang kurang tepat. Salat berjamaah itu kan harus setiap 5 waktu, sehari 5 waktu. Dan kita harus salat berjamaah. Jika saya bercelana cingkrang dan memelihara jenggot, banyak yang menganggap ikut aliran keras. Bagaimana solusinya, Ustaz? Ya kita sampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finna. Apa saja yang di bawah mata kaki dari pakaian tempatnya di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la yanzuru wa man jarra saubahu. Allah pada hari kiamat tidak akan melihat orang-orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Dan Rasulullah tidak pernah memakai pakaian di bawah mata kaki. Kita ini berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang dia itu belum bisa mengamalkan sunnah Nabi, nggak boleh dia memperolok-olok sunnah Nabi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengatakan aful liha, ya biarkanlah jenggotmu, ya peliharalah jenggotmu. Jadi yang mengatakan orang yang mempunyai jenggot itu orang yang goblok, tidak cerdas, sebagaimana ada di YouTube itu. Ya Rasulullah seandainya nih ulama itu ada fotonya semua. Seandainya zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanifah, seandainya zaman dulu sudah ada foto, kira-kira orang yang jenggotan semuanya apa tidak? Di kulit takkit sangat jelas kalau itu. Pendekar-pendekar zaman dulu itu semuanya ini sunnah Nabi. Ya, jadi ya Para ulama bersepakat jenggot itu syariat Islam. Cuma ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan apa? Tapi sepakat. Tidak ada yang menyelisih itu. Orang-orang yang kontemporer mengatakan Islam Nusantara itu, yang tahu sendiri, enggak saya sebutkan ya, tapi intinya ya kita setiap aja yang berbau Islam selalu dikatakan Arab. Orang jilbaban dikatakan Arab, karena siapa? Orang Arab dulu itu enggak jilbaban, bahkan udoh. Wala tabarrusna tabarrusal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarrus seperti tabarrusnya orang jahiliyah. Berarti orang jahiliyah dulu itu jilbaban apa enggak? Telanjang, Mbak, telanjang. Tarian perut itu joget-joget. Itu orang Arab dulu sebelum datangnya Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau jilbaban itu budaya Arab, kita ini kan Islam Nusantara pakai kebaya, pakai enggak boleh gitu dong. Ya, orang Arab itu dulu sebelum datang Islam mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal syariat Islam, terus datang Islam, gitu ya. Jadi bukan karena Arabnya, ya karena Islamnya. Tapi kalau sampai yang tanya saya, bagus mana Ustaz, misalnya kita di tempat seperti ini pakai jubah, pakai baju koko, ya bagus pakai baju koko. Dan saya ini pakai jubah kebetulan tadi itu malas ganti, sudah pakai jubah aja. Karena kemarin saya pakai. Tapi kalau jujur ya, kalau yang dimaksud Islam Nusantara itu maksudnya adalah pakaiannya menyesuaikan, pakai songkok hitam atau pakai batik, selama enggak melanggar syariat itu enggak masalah, itu kita enggak masalah kalau masalah itu. Kita setuju kalau masalah itu. Ya, tapi kalau kemudian semua ibadah dikatakan itu budaya orang Arab, ya enggak boleh. Tapi kalau kita kalau pakai songkok hitam, pakai sarung, ya enggak apa-apa, bagus gitu loh ya. Tetapi enggak usah kita katakan itu juga Islam apa? Sebenarnya ya memang seperti itu, kita sesuaikan dengan adat masyarakat kita. Tanpa didikotomikan. Nanti kalau ada Islam Nusantara, berarti nanti ada Islam India, berarti ada Islam Eropa, banyak sekali Islamnya. Dan Islamnya punya satu. Ya, kitabnya cuma biarkan Islam itu seperti namanya Islam. Enggak usah kita embel-embeli dengan letak geografis tertentu yang semakin mempersempit makna dari Islam. Ada lagi? Terakhir. Wallahu a'lam. Coba tanya ustaz yang lain. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dengar, Pak. Ada orang suruh baca doa. Ini majelis banyak orang Buddha, Hindu, Kristen. Terus di ya kalau kita seperti itu ya kita niatkan untuk kalau seperti kita salam itu loh. Kita kan enggak boleh mengucapkan salam kepada orang non muslim. Kan enggak boleh kan. La tabda'u al ahlul kitab au al kufar bi assalam, jangan kalian memulai orang kafir dengan ucapan salam. Karena salam artinya semoga keselamatan bagi dirimu. Mereka sendiri menyembah selain Allah. Makanya dilarang ucapan salam. Tapi kalau kita di komunitas tertentu, di kantor, kan gitu kan. Kadang-kadang kita ajar presentasi, kan gitu kan. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita niatkan untuk yang sesama muslim. Yang tidak muslim ya insya Allah tidak dimasukkan di situ. Rasulullah saja kalau nyurati Raja Romawi, Kaisar Romawi, ke Raja Persia, Rasulullah tidak mengatakan assalamualaikum. Karena memang enggak boleh. Rasulullah gimana? Assalamu ala man tabal, udah semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Enggak, kalau sudah masuk Islam baru assalamualaikum. Jadi ya terpaksa ya kita niatkan untuk yang sama muslim. seperti assalamualaikum. Kita dihadapan di audien yang banyak, sedangkan ini lembaga negara yang orangnya tidak hanya satu. Tapi kita kan berdiri dan mengucapkan assalamualaikum. Kita niatkan maksudnya kepada siapa? Orang muslim saja. Sudah ya? Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.